Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواتي الكرام رحماني ورحمكم الله. Di sesi yang kedua ini akan kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab ini, ya, ada sedikit faedah yang ingin ana sampaikan terkait tentang disyariatkannya salat tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat yang disyariatkan ketika kita memasuki masjid. Maka sebelum duduk kita disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Ada yang berpendapat hukumnya wajib. Ya, na'am. Dan para ulama yang berpendapat wajib, ya, semisal Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, pernah suatu ketika ditanya beliau, bagaimana hukumnya seorang yang meyakini bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib, dia sudah berada di masjid, sudah sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian dia hendak keluar dari masjid, ya, untuk menunaikan hajat misalnya, butuh untuk ke kamar kecil, untuk buang hajat, dan semisalnya, ketika dia ingin kembali ke dalam masjid, ingin duduk kembali ke dalam masjid, apakah disyaratkan baginya untuk mengulang sholat tahiyatul masjidnya? Maka beliau menjawab tidak. Ya. Tidak lagi diwajibkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Ini penting untuk anda sampaikan karena sebagian ikhwah, ya, anda lihat masih seperti ini. Dia sudah sholat tahiyatul masjid, bahkan sebelumnya sudah sholat fardu, kemudian keluar sejenak ke kamar kecil, ya, ingin kembali ke masjid, duduk di masjid, dia mengulang sholat tahiyatul masjid. Makanya seperti ini tidak perlu, ya, dikhawatirkan kalau tidak ana sampaikan memberatkan yang seperti ini, ya. Setiap kali keluar sebentar kembali sholat lagi, yang seperti ini tidak diwajibkan, ya. Kenapa? Karena dia masih meniatkan untuk di masjid. Jadi, ya, ketika seorang sudah ada di dalam masjid, kemudian dia ingin keluar sejenak untuk menunaikan hajat dan semisalnya, tapi masih ada niat untuk kembali lagi ke masjid. Jadi bukan untuk keluar dari masjid karena tidak akan kembali lagi. Dia keluar dari masjid sejenak, tapi masih ada niat untuk kembali lagi. Dan jaraknya tidak terlalu lama. Makanya seperti ini, ketika dia kembali duduk di dalam masjid, tidak lagi disyariatkan baginya untuk tahiyatul masjid. Hukum ini sangat penting kita ketahui, terutama ketika misalnya kita sedang dalam ibadah i'tikaf. I'tikaf di dalam masjid, kita berdiam diri misalnya di 10 hari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan kita berdiam diri dalam masjid, memperbanyak ibadah kepada Allah. maka namanya manusia butuh untuk buang hajat dan semisalnya. Kalau misalnya terus disyariatkan, setiap kali keluar dari masjid kembali wajib lagi tahiyatul masjid, makanya seperti ini akan timbul masyakoh, memberatkan, sehingga tidak diperlukan yang seperti itu. Ya, ketika seorang masih meniatkan untuk tetap berada dalam masjid, dia butuh untuk keluar sejenak, ya, maka tidak lagi diwajibkan baginya untuk sholat sunnah atau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian hal lain yang perlu untuk disampaikan, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, terkait dengan al-adhan, ya, ibadah adhan. Ini ibadah adhan itu termasuk salah satu syiar Islam dan termasuk ibadah di dalam agama ini. La yakhfa alaina, tidak tersembunyi bagi kita besarnya keutamaan seorang yang beradhan. Seorang muadzin keutamanya sangat besar. Pahalanya, ganjarannya sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau seandainya manusia itu mengetahui betapa besarnya keutamaan adhan, maka setiap kali adhan, niscaya mereka akan berebut untuk adhan. Sampai-sampai mereka harus melakukan undian untuk mengundi siapa yang adhan. Karena semuanya saling berebut. Karena semuanya tahu betapa besarnya keutamaan adhan. Ya. Tapi ya, di sana juga ada sunnah. Setelah kita tahu bahwasanya adhan itu adalah ibadah yang besar keutamaannya, tapi kita juga jangan sampai melupakan sunnah yang lain. Apa itu? Muadzin itu disunnahkan adalah seorang yang memiliki suara yang lantang dan suara yang indah dan merdu. Ini sunnah. Ya, sunnah min sunnahir Rasul alaihi salatu wasalam. Kita bisa mengaca, kita melihat di bagaimana ketika masa Rasulullah hidup. Ya, di zaman itu di awal-awal disyariatkannya adzan, adzan itu tidak disyariatkan di awal-awal Islam. Ya. Bahkan di setelah Islam berjalan beberapa waktu baru disyariatkan adzan. Awal kali permulaan disyariatkannya adzan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memanggil Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya. Memerintahkan beliau untuk adzan. Padahal di situ banyak sahabat yang lain yang lebih afdol, yang lebih mulia. Masih ada Abu Bakar As-Siddiq. Masih ada Umar Ibn Khattab. Masih ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain yang lebih utama. Masih ada 10 orang yang dijanjikan surga. Tapi kenapa Rasulullah memilih Bilal bin Abi Rabah? Karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lain. Kelebihannya apa? Bilal memiliki suara, disebutkan li'annahu anda sautan. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Karena Bilal adalah anda sautan, lebih lantang suaranya, lebih indah, lebih merdu. Makanya Rasulullah memilih Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu. Maka sunnah ini jangan sampai kita lupakan. Ya. Nah. Jadi tidak hanya ingin mengharapkan pahala, itu bagus. Ya. Tapi kita harus melihat. Ya. Harus mengamalkan sunnah Rasul ini. Ya. Jangan sampai kita lupakan. Ana sendiri, ana pribadi pun agak minder kalau disuruh adzan. Kenapa? Suara ana kurang bagus. Ana sebenarnya pengin ya adzan. Ya, pengin mendapatkan keutamaan, tapi karena melihat kondisi ana sendiri suara ana kurang bagus, jadi agak ya ragu-ragu kalau disuruh adzan itu. Agak minder ya. Karena yang lain mungkin bisa jadi suaranya lebih bagus. Kenapa? Karena untuk mengamalkan sunnah Rasul ini. Ya. Na'am barakallahu fikum jami'an. Kemudian di samping seorang muadzin itu hendaknya memiliki suara yang indah dan bagus, juga hendaknya pengucapannya harus diperhatikan. Mungkin nanti suatu saat kita butuh untuk apa? Berlatih ya. Minimalnya ya kalau memang enggak punya suara bagus ya seperti ana ini, minimalnya bisa atau tahu pengucapan yang benar, ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar itu disambung, ya. Allah A, bukan O tapi A. Allahu akbar, Allahu akbar, tidak diputus. Allahu akbar, Allahu akbar, tidak. Ketika adzan disambung, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Letak dengungnya, panjang pendeknya harus diperhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang pendeknya diperhatikan. Boleh panjangnya lebih dipanjangkan. Berikutnya, asyhadu, ya jangan sampai kayak sin ya. Asyhadu salah. Pakai shin. Asyhadu anna Muhammad. Ini juga. Jadi bukan asyhadu anna Muhammad, salah ya. Nunnya bertasydid. Asyhadu anna Muhammad. Mimnya juga bertasydid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Hayya 'alas shalah. Pakai ha. Baru kalau yang falah pakai ha. Hayya 'alal falah. Iya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Seperti itu. Jadi minimalnya pengucapannya betul walaupun suaranya pas-pasan. Ya. Nah. Begitu juga ketika komat, pengucapannya harus tepat, harokatnya harus tepat, panjang pendeknya harus tepat, dengungnya harus tepat, mana tempat-tempat dengung ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Boleh juga disambung pengucapannya misalnya. Hayya 'alas shalati, hayya 'alal falah. Di ti. Ya. Hayya 'alas shalati, hayya 'alal falah. Baru kalau yang berikutnya. Qad qamatis shalatu. Nah, jangan qad qamatis shalati, salah. Dhamma. Kenapa? Karena marfu. Sebagai fa'il. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Jadi kalau yang hayya 'alas shalati. Kalau mau disambung hayya 'alas shalati, hayya 'alal falah. Kenapa? Karena majrur. Sebagai isim yang majrur didahului dengan ala, harfu jer. Iya. Nah, hayya 'alas shalati, hayya 'alal falah. Baru kalau yang selanjutnya, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Selanjutnya sama. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya ini. Ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi niat yang baik saja tidak cukup, tapi harus dilakukan dengan benar. Ini kita ingat prinsip amalan. Diterima bagaimana diterima? Syarat yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mutabah. Sesuai dengan sunnah Rasul. Mencocoki sunnah Rasul sesuai dengan benar, ya, tepat dan benar. Itu amalan baru bisa diterima. Tidak cukup dengan niat yang baik saja. Taib, ya. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa diperhatikan. Ya, iya. Gimana? Fadal. Nah. Iya. Satu aja dulu ya. Satu dulu. Jadi kita harus melihat istilah. Jadi ini bukan kajian Adabul Mufrad ini ya. Nanti sesinya tanya jawab berarti nanti. Iya, taib labas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita mengkaji lafaz masjid ya, yang terkait dengan hukum, maka kita harus mengkajinya secara istilah syariat, bukan urf. Masjid adalah tempat atau sholat, tempat ya, tempat suatu bangunan yang memang dibangun, dibuat untuk sholat, untuk sarana ibadah kaum muslimin. Dibangun dan dibuat memang untuk ibadah kaum muslimin, ya, terkhusus untuk sholat lima waktu. Maka jangan melihat kepada istilah urf yang berlaku di masyarakat. Di sana ada masjid, ada musola. Kalau masjid itu yang ditegakkan sholat Jumat padanya. Kalau musola itu menurut kebiasaan masyarakat, urf masyarakat kita, musola itu tempat sholat lima waktu, tapi yang tidak dipakai untuk Jumatan. Atau ada istilah yang istilah lain mengistilahkan dengan surau. Ya, surau itu ya tempat sholat lima waktu, tapi tidak dipakai untuk Jumatan. Kalau masjid, nah, lafadz masjid berarti dipakai Jumatan. Tapi secara syar'i, masjid itu tadi definisinya tempat, ya, bangunan yang memang dibuat dan dibangun khusus untuk ibadah kaum muslimin, diantaranya sholat lima waktu. Maka ketika suatu bangunan diniatkan untuk itu, ya, memang difungsikan untuk itu, maka dia disebut dengan masjid secara syar'i dan berlaku padanya hukum-hukum masjid, termasuk sholat tahiyatul masjid. Nah, wallahu a'lam. Walaupun misalnya di masjid itu tidak ditegakkan lima waktu secara penuh, ya, ada jamaah zuhur, asar, maghrib, ya, biasanya isya sama subuh mungkin tidak ada. Tapi kalau memang bangunan itu diniatkan ketika dibangun, ya, difungsikan untuk sebagai masjid untuk sarana ibadah, maka berlaku padanya hukum-hukum masjid. Ya, demikian. Jadi tetap disyariatkan sholat tahiyatul masjid padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian mungkin yang sementara ini yang bisa ana sampaikan. Mungkin ya, nanti butuh ada kajian atau pembahasan khusus terkait dengan ini. Nah, wallahu a'lam. Seperti itu. Insya Allah bisa terjawab ya. Nah, barakallahu fiik. Cukup? Nah, kapan kita mulainya ini, kitabnya ini? Atau nanti di akhir pelajaran, ya? Di akhir, ya, di akhir kajian kitab ini, tafadhol, mungkin kalau ada yang ditanyakan. Baik, kita lanjutkan, ya, pembahasan kitab ini. Terakhir kita sudah membahas hadis yang ke-64. Betul ya? Betul ya? La yadkhulul jannata qati'u rahim. Balasan bagi orang yang memutus silaturahim. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali, ya, kerabat. Orang yang memutus tali persaudaraan, hubungan kerabat. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-65 dari kitab ini. Kita baca, qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, haddathana Hajjaj ibn Minhal, qala haddathana Syu'bah. Ini insyaAllah dua perawi ini sudah pernah kita lewati. Qala akhbarani Muhammad ibn Abdul Jabbar, Muhammad bin Abdul Jabbar, ya. Naam, seorang perawi, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim rahimahullah syaikhun, ya, beliau adalah seorang syaikh. Qala sami'tu Muhammad ibn Ka'ab, Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim, kunyahnya Abu Hamzah Al-Quradhi. Jadi nama lengkapnya Muhammad bin Ka'ab, ya, nasabnya Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim, kunyah beliau Abu Hamzah. nisbahnya Al-Quradhi. Ini ada kisah penting pada perawi ini, Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Abu Hamzah Al-Quradhi. Nisbahnya Al-Quradhi. Ini nisbah kepada Bani Quraidhah. Bani Quraidhah. Siapa yang pernah mendengar nama ini, Bani Quraidhah? Iya, na'am. Ini adalah suatu kaum atau suatu suku dari suku-suku Yahudi yang ada di Madinah, yang pernah diperangi Rasulullah SAW karena mereka melanggar perjanjian. Ya, orang Yahudi memang terkenal suka melanggar perjanjian, mengkhianati perjanjian. Ini diantaranya Bani Quraidhah. Ya, akhirnya Rasulullah ya, memerangi mereka dan dihabiskan mereka. Ya. Di antara hukuman yang ditimpakan kepada mereka karena sebab pengkhianatan mereka, ya, laki-lakinya di yang sudah dewasa itu dihukum dengan hukum mati waktu itu. Ya. Semua laki-laki dewasa. Akan tapi, ya, disebutkan dalam kitab-kitab tarjemah bahasanya ini Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Abu Hamzah Al-Quradhi ini dahulu ayahnya ketika di masa Rasulullah itu, ketika masa perang itu ayahnya masih belum dewasa, ya, jadi masih anak-anak waktu itu, belum balig sehingga tidak termasuk laki-laki yang dihukum mati ketika itu, sehingga ayahnya hidup, ya. Nah, sampai akhirnya dewasa dan menikah, akhirnya punya anak. Ini anaknya Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Sehingga beliau ada keturunan ya, Bani Israel. Ya, beliau sukunya adalah Bani Israel, bukan orang Arab. Ada ya, orang Yahudi. Nah, dan beliau adalah perawi yang thiqah. Seorang perawi yang thiqah dan memiliki keutamaan. Ya. Beliau adalah seorang yang alim bil Quran, berilmu tentang Al Quran, seorang yang wara. Ya. Bahkan disebutkan bahasanya beliau adalah min afadili ahli Madinah ilman wa fiqhan, termasuk ulama yang paling afdal dari ulama-ulama Madinah di zamannya, baik dari sisi ilmu maupun kefakihannya. Nah, beliau meninggal pada tahun 118 Hijriah pada usia 78 tahun. Ini Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Abu Hamzah Al-Quradhi. Annahu sami'a Abu Hurairah yuhaddits. Sehingga beliau adalah seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Beliau mendengar Abu Hurairah yuhadith menyampaikan hadith an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, Rasulullah bersabda innar rahima syujnatun minar rahman. Ini hadis ini sudah kita lalui yang semakna dengannya pada hadis-hadis yang sebelumnya, ya. Labas kita baca lagi, innar rahim, sesungguhnya rahim itu syujnah, adalah athar dari athar-athar rahmatullah. Ya, rahim itu adalah termasuk athar. Athar itu adalah ya, naam, bekas-bekas atau buah dari sifat rahmah pada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keterkaitan dengan rahmat Allah. Dalam arti ya, man qata'ahu qati'un min rahmatillah. Sehingga orang yang memutus rahim, memutus hubungan rahim, memutus hubungan kerabat, balasannya adalah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahim adalah athar dari Ar-Rahman. Ar-Rahman salah satu nama dari nama-nama Allah Tabaraka wa taala. Taqulu, rahim berkata, ya Rabbi, inni zulimtu. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabb, inni zulimtu, sesungguhnya aku dizalimi, mengadu dia kepada Rabbnya, kepada Allah. Ya Rabbi, inni quti'tu, wahai Rabb, sesungguhnya aku diputus hubunganku. Ya Rabbi, inni, inni, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini maksudnya ya, mengeluhkan, ya, berisi keluhan-keluhan rahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kezaliman yang dia alami, yaitu yang dia alami oleh rahim tersebut, yaitu berupa pemutusan silaturahim. Fayujibuha, maka Allah menjawabnya, menjawab pengaduan rahim ini, ala tardaina an aqta'a man qata'aki, ya, tidakkah engkau ridha aku akan memutus barang siapa yang memutusmu, wa asila man wasalaki, dan aku akan menyambung barang siapa yang menyambungmu. Ya, di sini tidak disebutkan jawaban rahim, ya, tapi di riwayat yang sebelumnya, ya, disebutkan bahwasanya rahim menjawab, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabb, ya, aku ridho dengan hal ini, yaitu bahwasanya Allah akan menghukum orang yang memutus hubungan rahim, Allah akan memutus kebaikan darinya. Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menyebutkan dalam syarahnya, qad taqaddam bayanu ma'na hadzal hadis miraran, telah berlalu penjelasan dari makna hadis ini berulang kali, karena memang sudah sempat kita lewati. Wa huwa yufidu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yasilu wasila ar-rahim min aqaribihi, bahwasanya Allah, ya, dalam hadis ini terdapat faedah, Allah akan menyambung hubungan kepada orang yang menyambung hubungan rahimnya, hubungan kerabatnya, baik orang tua, anak, putri, ya, anak laki-laki, anak perempuan, ikhwah, saudara, laki-laki, perempuan, ammat wa amam, bibi, paman, akhwal, khalat, dan juga paman, bibi dari pihak ibu, wa nahwihim minal aqarib, dan semuanya yang termasuk kerabat. Hatta takunal mawaddatu bainal jami'. Yang demikian ini karena agar kecintaan itu bisa tersebar, bisa merata bagi seluruhnya. Wasababun liwaslillahi tabaraka wa ta'ala lilwasil li khairai ad-dunya wal akhirah. Dan bahwasanya menyambung hubungan kerabat termasuk sebab yang dengannya Allah akan menyambung bagi pelakunya kebaikan dunia dan akhirat. Wal aks bil aks, dan sebaliknya. Fa innal qati'ata lirrahim yatarattab 'alayha ay yaqta'a Allah anna Allah yaqta'a khairahu wa fadlahu 'anil qati'. Dan sesungguhnya sebaliknya, sesungguhnya orang yang memutus hubungan kerabat maka akan diberikan balasan, Allah akan memutus kebaikan dan keutamaannya dari orang tersebut. Artinya Allah tidak akan memberikan kebaikan dan keutamaan kepadanya, yaitu kepada orang yang memutus hubungan kerabat berupa kebaikan dunia dan akhirat. Demikian penjelasan dari hadis ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-66. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Adam bin Abi Yas. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzib. Qala haddatsana Sa'id Ibnu Sam'an. Sa'id Ibnu Sam'an ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in, ya, murid dari sahabat yang ma'ruf, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hakim rahimahullah, menyebutkan bahwasanya Sa'id bin Sam'an ini tabi'iyun ma'ruf, seorang tabi'in yang ma'ruf, dikenal. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yata'awwadu min imaratis sibyan was-sufaha. Di Sa'id bin Sam'an ini pernah mendengar Abu Hurairah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta perlindungan dari apa? Namanya meminta perlindungan itu pasti meminta perlindungan dari apa? Dari kejelekan. dari kejelekan, dari bahaya, dari sesuatu yang tidak disenangi. Ini beliau mendengar Abu Hurairah berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Min imaratis sibyan wassufaha. Dari ya, kekuasaan, kepemimpinan as-sibyan. As-sibyan itu bentuk jamak dari sobi. Sobi itu anak kecil, anak ingusan yang belum matang akalnya, ya, belum dewasa pemikirannya. Itu sobi tunggalnya, bentuk jamaknya sibyan. Jadi Abu Hurairah meminta perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan as-sobi, anak-anak yang masih ingusan, anak-anak yang masih belum dewasa, belum matang akalnya. Was-sufaha, dan juga dari kepemimpinan as-sufaha. As-sufaha itu bentuk jamak dari safih. Safih itu orang yang ya afan-afan saja. Afan, orang yang dungu, orang yang bodoh, itu safih. Bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya as-sufaha. Sehingga beliau meminta perlindungan dari kepemimpinan ya, as-sibyan, anak-anak yang masih ingusan, ya, belum matang akalnya, dan dari kepemimpinan orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Sehingga ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, di sini kita bisa mengambil faedah bahwa ini adalah termasuk musibah ketika kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang seperti ini, yang tidak matang akalnya dan orang-orang yang bodoh, yang ya, jahil. Faqala Sa'id ibn Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an ketika mendengar Abu Hurairah berlindung kepada Allah dengan hal itu, ya, maka beliau berkata kepada Abu Hurairah, fa akhbarani ibnu Hasanah al-Juhani annahu qala li Abi Hurairah, maka mengkhabarkan kepadaku Ibnu Hasanah al-Juhani, ini perawi yang lain yang meriwayatkan kepada Sa'id bin Sam'an, Ibnu Hasanah al-Juhani, bahwasanya annahu qala li Abi Hurairah, bahwasanya Ibnu Hasanah al-Juhani berkata kepada Abu Hurairah, ma ayatu dzalika, apa tanda-tandanya, ya, apa maksudnya adalah apa alamat atau tanda ketika kepemimpinan itu dipegang oleh as-sibyan dan as-sufaha, ya, orang-orang yang ingusan dan orang-orang yang bodoh. Qala, maka Abu Hurairah menjawab, antuk ta'a al-arham wa yuta'a al-mughwi wa yu'sa al-murshid, yaitu ketika hubungan kerabat itu diputus. Antuk ta'a al-arham, ketika hubungan-hubungan kerabat itu diputus, tidak disambung lagi. Wa yuta'a al-mughwi, dan orang-orang yang menyerukan kepada kesesatan justru mereka ditaati, diikuti. Orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, kejelekan, kerusakan, malah diikuti, malah ditaati. Dan sebaliknya, wa yu'sa al-murshid, orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perbaikan, justru malah dimaksiati, tidak diikuti. Ya, bahkan mereka dicemooh, dicaci maki, dijauhi, dan sebagainya. Inilah tanda-tanda di mana ketika itu kepemimpinan akan dipegang oleh orang-orang yang tidak matang akalnya dan dipegang oleh orang-orang yang dungu. Yang adanya kita pun berlindung dari hal ini, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berlindung darinya. Fana'udzubillahi min imarati as-sibyan was-sufaha. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kepemimpinan orang-orang yang tidak matang akalnya dan dari kepemimpinan orang-orang yang dungu lagi bodoh. Kita akan baca syarahnya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fi hadzal athar bayanun. Fi hadzal athar, di dalam riwayat ini, bayanu anna imaratis sibyan was-sufaha khatarun 'alal ummah. bahwasanya kepemimpinan asibian, orang-orang yang tidak matang akalnya, wassufa'a, dan kepemimpinan orang-orang bodoh adalah khotorun alal ummah, sangat berbahaya bagi umat ini. Wadhalika annal imarata tatatallab al-adl wal-waqar wal-rahmah hatta yaqumal insanu bisya'ni man huwa amirun alaihim. Kenapa? Karena kepemimpinan itu menuntut dari orang yang memegang kepemimpinan tersebut al-adl, harus memiliki sikap adil. Wal-waqar, dan memiliki ya, al-waqar, kebijakan, kebijaksanaan, sikap yang bijaksana. Ya. Warrahmah, dan juga dituntut padanya sikap rahmat, kasih sayang. Hatta yaqumal insan bisya'ni man huwa amir alaihim. Sehingga orang yang memegang kepemimpinan tersebut bisa menjalankan fungsinya, yaitu sebagai pemimpin bagi rakyatnya. Wa hiya tashmul al-imaratal 'amah wal imaratal khassah. Kepemimpinan yang dimaksud di sini baik yang umum, mencakup umum, maupun kepemimpinan yang khusus. Artinya yang umum, misalnya di negara kita presiden. Pemimpin umumnya presiden, pemimpin tertinggi, begitu juga mencakup pemimpin-pemimpin yang di bawahnya, menteri, ya. Nah, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya, sampai tingkatan yang terendah. Camat, lurah, RT, RW, RT, nah. Maka seorang pemimpin hendaknya seorang yang memiliki sifat-sifat ini. Adil, waqar, bijak, dan memiliki sikap rahmah, kasih sayang. Naam. Wa hiya kulluha taftaqiru ila ayyakuna al-amir sawa'un kana al-amir sahib wilayatin 'amah aw wilayatin khassah ila ayyakuna waquran wa 'aqilan wa rahiman. Jadi sekali lagi, seorang pemimpin itu hendaknya memiliki sikap ini, waqur, seorang yang bijak dan berwibawa, aqilan, seorang yang memiliki akal yang ya, jernih, akal yang sehat, warahiman, dan memiliki sikap rahim, ya rahmah, kasih sayang. Li'annahu idza kana sabiyan aw safihan fa innahu la yuqaddir ma huwa fihi min al-'amal wal mansib alladhi yutatallab minhu ar-rahmah wal qiyam bi syu'unir ra'iyah haqqa qadri. Sehingga ketika pemimpin itu dipegang oleh seorang sobi, seorang yang tidak matang akalnya, atau seorang safi, seorang yang bodoh, tentunya dia tidak akan bisa menjalankan fungsi ini, tidak bisa memahami fungsinya, kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Tidak bisa diharapkan darinya sikap rahmah, tidak bisa diharapkan darinya sikap ya tanggung jawab, ya, sehingga akan terbengkalai urusan rakyatnya. Lidza ta'awwadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu min imaratis sibyan was-sufa. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berlindung dari kepemimpinan sibyan dan sufaha ini tadi, karena bahaya, ya, berbahaya bagi umat. Tsumma dzakara 'alamata dzalika wa huwa ayyuta'a al-mughwi. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan alamatnya, tanda-tanda kapan kepemimpinan itu akan dipegang oleh orang-orang yang ini tadi, sibyan dan sufaha ini. Tanda-tandanya adalah tadi. Di antaranya ketika para penyeru kesesatan justru diikuti dan ditaati. Ya. Sebaliknya, ya, seorang yang menyeru, mengajak kepada kebaikan justru dimaksiati dan ditolak, ya, dijauhi. Dan di antara tanda-tanda tersebut yang merupakan syahid yang sesuai dengan bab yang sedang kita bahas adalah qati'atu al-arham, ya, memutus silatu ar-rahim, memutus hubungan kerabat. Ya. Wa hadhi syarrul qati'ah kama sabaqa bayanu fil ahadits as-sabiqah. Dan ini adalah bentuk pemutusan silaturahim yang ya paling jeleknya sebagaimana yang telah berlalu hadis-hadis yang sebelumnya. Taib, ini penjelasan dari hadis yang ke-66. Ya. Berikutnya hadis yang ke-67. Sekaligus kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari bab uqubati qati'ir rahim fid dunya. Ini penting ya. Bab hukuman bagi pemutus hubungan kerabat ya. Bab ini berjudul hukuman bagi orang yang memutus hubungan kerabat di dunia. Di dunia. Adapun hukuman di akhirat jelas. Tapi ternyata di antara balasan bagi orang yang memutus hubungan kerabat adalah disegerakan pula hukumannya di dunia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Adam. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Uyainah ibnu Abdurrahman. Qala sami'tu Abi yuhaddits wa huwa Abdurrahman an Abi Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya, lain, ini Abu Bakrah ya. Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min dhanbin, tidak ada dosa, ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan bagi pelakunya hukuman di dunia. Ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, bersamaan dengan hukuman yang telah Allah siapkan atasnya di akhirat. Min qati'ati ar-rahim wal baghi, daripada dosa, di sini Rasulullah menyebutkan dua dosa yang memang sangat pantas untuk Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia, bersamaan dengan apa? Dengan hukuman yang telah Allah siapkan di akhirat. Yang pertama adalah qati'ati ar-rahim, pemutusan hubungan kerabat. Orang yang memutus hubungan kerabat. Yang kedua, dosa yang kedua adalah al-baghi. Al-baghi itu adalah kezaliman. Dosa kezaliman. Kita akan baca syarah hadis ini. Hadisnya sahih ya. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, ishtamala hadzal hadits an bayani itsmaini 'azimaini. Hadis ini mengandung penjelasan tentang dua dosa yang sangat besar. Jadi dua dosa yang disebutkan dalam hadis ini termasuk dosa apa? Dosa besar. Ada dua dosa besar dalam hadis ini. Huma, keduanya yaitu yang pertama qati'atu ar-rahim. Yang pertama adalah memutus hubungan kerabat. Waqad taqaddam bayanu ismihi wa hukmihi. Dan telah berlalu pada hadis-hadis yang sebelumnya dosa bagi pelaku pemutus hubungan kerabat dan hukumnya. Hukumnya apa? Memutus hubungan kerabat itu hukumnya haram dalam syariat Islam ini. Adapun dosa yang kedua ya, yaitu dosa al-baghi alladhi huwa dhulmul ghair fi malihi au irdihi au damihi. Dosa yang kedua adalah dosa al-baghi. Al-baghi itu adalah zulmul ghair, menzalimi orang lain. Baik menzalimi hartanya ya. Menzalimi hartanya, mengambil harta orang lain tanpa hak, merampas harta orang lain tanpa hak, meminjam uang orang lain tidak dikembalikan misalnya, atau menipu orang lain, ini termasuk al-baghi, kezaliman, perbuatan menzalimi orang lain. Begitu juga perbuatan zalim itu bisa dalam hal selain harta juga wa'au irdihi, kehormatan, menzalimi kehormatan orang lain ya. Ini bisa dalam bentuk ya bermacam-macam, misalnya dalam bentuk ghibah ya, menghibahi orang lain. Ghibah itu definisinya dalam syariat, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu pada diri saudaramu yang saudaramu itu tidak suka, perkara itu disebut-sebut. Menyebutkan aibnya, menyebutkan kejelekannya. Ya. Hukum asalnya ghibah itu tidak boleh, menyebutkan kejelekan aib orang lain, tidak boleh. Ya. Hukumnya haram, dan ini termasuk perbuatan zalim. Mendzalimi kehormatan orang lain. Bisa juga dalam bentuk buhtan. Buhtan itu kalau istilah kita memfitnah orang lain. Ya. Menyebutkan orang lain dengan suatu kejelekan yang tidak ada pada orang tersebut. Menuduh dengan tuduhan yang dusta. Ini buhtan. Kalau ghibah itu memang orang tersebut, ya, kejelekannya memang ada. Dan kita tahu kejelekan pada orang itu. Ya. Tapi tidak boleh kita sebut-sebutkan. Ketika kita menyebutkan kejelekan yang ada pada diri orang itu, ini disebut dengan ghibah. Tapi kalau dusta, kejelekannya yang kita sebutkan itu ternyata tidak ada pada orang tersebut, maka itu disebut dengan apa? Buhtan. Tuduhan dusta. Awil kadzib, atau juga berbohong. Ini termasuk mendzalimi orang lain. Ketika kita berbicara sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, ya, berjanji dengan janji-janji yang palsu, berbohong, nah, ini termasuk kadzib yang, ya, tergolong ke dalam perbuatan baghi, mendzalimi orang lain. Atau juga perbuatan zalim itu dalam bentuk, ya, mendzalimi jiwa seseorang. Mendzalimi jiwa seseorang. Misalnya membunuh. Membunuh jiwa yang tidak boleh untuk dibunuh. Ya. Membunuh orang kafir pun yang tidak berhak untuk dibunuh, tidak boleh dibunuh dalam syariat. Ketika dibunuh, maka termasuk dosa besar. Ya. Misalnya kafir dhimmi. Orang-orang kafir, ya, yang tinggal di negara kita dan tunduk kepada pemerintah kita, kepada pemerintah muslim, maka haram darahnya untuk ditumpahkan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang teroris, ya, mereka menumpahkan darah-darah orang-orang kafir, tapi yang orang kafirnya sebenarnya tidak berhak untuk dibunuh, tidak boleh untuk dibunuh. Ya, yaitu kafir dhimmi, kafir, orang-orang kafir yang tinggal di negara kita, tunduk di bawah pemerintahan negara Islam, negara pemerintah muslim. Atau juga kafir musta'min, atau musta'man, atau musta'min, atau kafir mu'ahad, atau mu'ahid. Ya. Orang kafir yang musta'min itu orang kafir yang meminta perlindungan, jaminan keamanan kepada pemerintah muslim. Atau kafir mu'ahid, orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan pemerintah muslim. Ini semua orang-orang kafir yang walaupun kafir, tapi tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh atau ditumpahkan darahnya. Maka ketika, ya, membunuh orang-orang kafir yang seperti itu, maka ini termasuk kedzaliman. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang teroris, yang mereka adalah orang-orang yang sufaha, orang-orang yang tidak paham tentang syariat ini, maka betapa besar dosa yang akan mereka pikul di akhirat nanti. Apalagi ternyata yang dibunuh bukan orang kafir. Justru korbannya banyak yang muslimin yang terbunuh. Maka tentunya dosanya lebih besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, dosa memutus silaturahim dan juga dosa berbuat zalim kepada orang lain dengan jenis-jenis kezaliman yang sudah kita sebutkan tadi, baik terkait dengan harta, kehormatan, jiwa, sampai ketika kita menyakiti orang lain, menyakiti fisik orang lain, ini juga termasuk kezaliman. Yang sangat pantas untuk Allah segerakan hukuman di dunia. Hukuman di dunia itu macam-macam, ya. Nah, yang jelas di sini terdapat ancaman yang berat bagi pelaku kezaliman di dunia sebelum di akhirat nanti. Maka hendaknya kita berupaya sebisa mungkin untuk jangan sampai kita mendzalimi orang lain, karena hukumannya, ya, dua jenis, hukuman yang disegerakan di dunia, hukuman yang mu'ajjal, dan hukuman di akhirat nanti yaitu hukuman yang mu'ajjal. Hukuman yang disegerakan dan hukuman yang Allah siapkan nanti di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kalau dari sisi sholatnya sih sah, sah atau tidak tetap sah insya Allah. Cuma memang mengurangi keutamaannya. Dan ini sebenarnya menimpa sang imam, imamnya yang harusnya memperhatikan hal ini. Adapun makmum ya, maka insya Allah tetap sholatnya tetap sah ya. Yang terkenai kewajiban ini sang imam. Harusnya sang imam menjaga sutrohnya. Seperti itu. Wallahualam. Iya, tonton. Iya. Gimana? Kalau seandainya kita tahu keutamaan adzan, iya. Iya. Iya, jadi ada dua-duanya memang. Baik ada yang terkait dengan software depan, ada juga yang terkait dengan adzan. Jadi sama. Kedua di sini berbicara tentang keutamaan software depan dan adzan. Kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan soft terdepan dan adzan, pasti mereka akan mengundi karena berebutan. Nah, jadi sama, memang hadis yang pernah antum dengar itu betul terkait dengan soft yang pertama, tapi di sana juga hadis sahih yang lain yang berbicara tentang adzan. Nah, jadi sama-sama betul, insyaallah. Baik. Oh iya, fadal Pak Jun. Ya. Iya betul. Betul. Iya. Iya. Iya, jadi seperti ini ya. Jika bertepatan hari Id, baik itu Idul Fitri, 1 Syawal maupun Idul Adha, 10 Dzulhijjah, ketika hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, ya. Maka kewajiban salat Jumat itu menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan salat Id. Jadi misalnya Pak Junaidi kemarin sudah salat Id paginya, ya. Maka ketika siang, waktunya sholat Jumat, kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat gugur. Gak wajib lagi bagi Pak Junaidi yang sudah sholat Id di pagi hari. Tapi tetap disyariatkan hukumnya mustahab. Jadi bagi kita, individu-individu kita ini, yang paginya sudah sholat Id, tetap disyaratkan mengikuti sholat Jumat, tapi hukumnya apa? Mustahab. Tidak lagi wajib. Berbeda hukumnya dengan imam, pemimpin misalnya, waliul amr, penguasa, atau imam masjid. Maka tetap wajib baginya untuk menunaikan sholat Jumat. Tetap wajib mengadakan sholat Jumat. Ya. Jadi memang ya, sholat Jumat tetap diadakan. Walaupun ya, paginya sudah sholat id. Tapi masing-masing masjid yang memang dipakai untuk Jumatan, tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Adapun para makmum, para jamaah diberikan kelonggaran. Boleh hadir, hukumnya sunnah, mustahab. Tidak hadir pun tidak ada masalah. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi tetap wajib baginya untuk sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat. Ya, tapi itu pun dilaksanakan di rumah. Tidak dilakukan berjamaah di masjid. Kenapa? Karena di masjid sudah diadakan sholat Jumat. Insya Allah bisa dipahami. Jadi maksudnya tidak boleh terkumpul dalam satu hari dua id, itu maksudnya tidak ada kewajiban bagi orang yang sudah menunaikan sholat id di pagi hari, tidak lagi diwajibkan untuk menghadiri sholat Jumat. Hukum wajibnya beralih menjadi mustahab, menjadi sunnah. Tapi kalau imam tetap wajib menunaikan sholat Jumat. Seperti ini, wallahu ta'ala a'lam. Ini sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama, ya, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memfatwakan yang demikian, ya. Wallahu a'lam. Seperti itu, cukup ya? Cukup insyaallah ya. Nah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.